kenapa marah terus jepe, semacam orang kawin baku jepe. Jadi kalau mau pergi, terserah dari kui, tak bisa hidup tanpa kau sepi. Tunggu saya sudah.